Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ibu-ibu ya. Mentolong. Do ngrasani kula. Sapa sih? Sapa sing ngrasani kok kiai niku gondrong mau sapa? Nggih. Sedaya ingkang rawuh kula dongaken uripe barokah. Ingkang sakit kula dongaken diparingi waras. Sing utange kathah ndang lunas. Sing dereng entuk jodho mugi-mugi ndang diparingi jodho kali Allah. Sing dereng di anak mugi-mugi inggal di anak. Sing anake pun kathah muga-muga tambah kathah anake. Dados anak ingkang manfaat, ingkang barokah fitni wa dunya wal akhirah. Alon-alon ngaji nih kula bar uncal-uncalno kali kendaraan nih. Jam 6 teng Gunung Kidul jam setengah sedoso teng Cirebon. Nih kok Cirebon Caruban Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita sedaya ngawontenaken halal bi halal. Halal bi halal niki nek cara terkib bahasa Arab niku ya mboten enten. Bahasane Arab wong halal itu bahasa Arab. Tapi nek halal kok bi halal niku ya ora enek. Nggih. Yeah. Niki khas adate wong Indonesia. Pokoke nek menutup sawalan niku halal bi halal. Nggih. Yeah. Ngelumpuknya uang terus pengajian halal bihalal ngapuro-ngapuronan. Sebab teng Indonesia niku nopo-nopo dikancani. Poso niku nek teng mriko nggih mung poso ngoten mawon. Ora mangan, ra ngombe sadurunge subuh tekan maghrib. Nek teng mriki niku poso niku dadi rame. Soale ana kancane. Setunggal kancane poso nek teng mriki niku mercon. Niku koncone dadi nek ana poso dwar-dwar-dwar niku nyenengno. Napa male nek lagi tarweh dimerconi wong. Seneng lho, nggo nguji wis khusuk napa durung. Sing kaping kalih mudik. Nggih, kancane nek wong mriki nek poso niku mudik. Mulih numpak motor ping wong 5 motore siji. Mila polisi barang niku nggih hormat kali wong bodho. Mila sadurunge bodho kurang 7 dina, sakbare 7 dina ambok njengking dhuwur motor ora keneng operasi. Niki. Lah bar bodho biasane kancane halal di halal. Niku khas Indonesia mang pates teng pundi-pundi mboten enten. Ning intine setunggal niki wujud syukur. Wujud syukur kita panjenengan sedaya kalih Gusti Allah. Niki tesih dipun ulang ngangge ulangan kuno. Dadi nek cara menungso niku sekolah. Neng donya niki enten ujian. Salah satu kurikulume niku poso. Niki termasuk kurikulum kuno. Kurikulum lawas niki poso niki mila dingendikake Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kaya wong biyen tak kongkon poso. Nah sebab wong biyen niku dikengken poso kali Gusti Allah.

kanti maca ya hayyu ya qayyum padahal keliru ya kayuku ya ka yumu sampai jatene kobong dikenal kanti jeneng Sunan Geseng. Lho wong padha raga warok-warok rupane ya kuat ku. Kuat lho pasane medeni sejarahe menungso. Ki Ageng Penggeng niku musuh bebuyutane Sultan Trenggono. Siji murid siji jenar. Musuhan ra ono entek-enteke. Sampai kaya Sultan Trenggono ndelok Ki Ageng Penggeng iki kaya Orde Baru ndelok PKI lho. Diuber-uber sampai cabang cindile. Lah Sultan Trenggono ngisami Ki Ageng Penggeng cabang cindile ya uber. Mula akhirnya Ki Ageng Penggeng matur teng Sunan Kalijaga jeng Sunan kula dendam kali Sultan Trenggono. Kula pengin bales. Kula pengin duwe anak sesuk dadi raja. Mbok piye carane ben bales kali Trenggono? Ha nek cita-citamu ngono ya poso ning sanding rawa pening kono 7 taun coba topo tirakat. Lha ngono iki dilakoni kali Ki Ageng Penggeng. Turuti Gusti Allah duwe anak. Joko tingkir ya dadi raja Pajang sebab dipek mantu Sultan Trenggono. Ki gedhe pemanahan matur tenggene Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kali kanca-kanca kula niki wis entuk pelungguhan dadi raja kabeh. Murid panjenengan wis dadi raja kabeh. Ki Penjawi entuk bagian Pati. Haryo Penangsang angsal bagian Jipang. Joko Tingkir angsal bagian Pajang. Lah bagian kula kira-kira pundi jare iki gede pemanahan. Jenenge terus akhir Kanjeng Sunan kali ya. Ya wis nek ngono karepmu. Kabeh wis entek wis nggon apik-apik wis dientekno. Karek limanggon omah setan. Nek kowe iso nelukno limanggon omah setan niku ya karepmu. Lah teng pundi mawon omah setan sing nomor 1 ujung wetan Pulau Jawa namine Alas Purwo. Sing tengah lor jenenge Alas Roban, kulon jenenge Alas Larangan Cirebon, tengah Alas Ketonggo Ngawi, lah sing kidul Alas Mentauk Merabi. Milih ya omah setan ngendi? Kula milih Mentauk mawon. Oh iku demite kuat-kuat. Nek kowe pengin nelukno Mentauk, poso 20 taun ning Bang Lampir Gunung Ki Kidul. Dilakoni kali iki gede permanan dikancani Ki Ageng Giling, turuti Gusti Allah. Duwe anak sinten? Duwe anak Danang Sutawijaya dadi raja Metaram Bubak Alas Mentau. Rumiyen eneng calon raja Metaram mriki. Nggih. Calon raja Metaram niku enten namine Raden Bagus Harun. Mboten purun dadi raja soalé mikir nek dadi raja ora ngerti agama medeni wong. Bukti ini Amangkurat siji Amangkurat luru. Mula Raden Bagus Harun akhirnya milih medal King Keraton. Gak ada niat nukul no anak ulama dadi umara. Kali tiang sepuh ini niat mengunut tenan. Aku menjaluk siji. Pucuk ringin nalun-nalun panahan. Nek iso bolong kaya metuo. Raden Bagus Harun nekat dipanah pucuk ringin nengarun-arun godongnya bolong. Akhirnya Raden Bagus Harun medal King Keraton. Begitu didelok kali tiang sepue godong ringin sealun-alun bolong kabeh. Saking Keraton melaku ngetan terus beriki lewati Mediun arah Pono Rogo. Petuk sumur ditirakati 7 tahun. Akhirnya pas tanggal 17 Ramadan sumure muncrat 7 meter. Akhirnya Mbah Raden Bagus Harun duwe keyakinan aku entuk Lailatul Qadar, mula sumure diarani sumur Sewu Wulan. Tekan sakniki kampunge dikenal kanthi jeneng Kampung Sewu Wulan. Mriku niku pagotan wingking pabrik gula. Lho ya. Ya gak ngono. Lah Raden Bagus Harun akhirnya keturutan duwe anak wedok galake 50 wong. Dikenal kanthi jeneng Nyi Ageng Alap. Alap ora ono sing wani ngrabi. Dirabi kali Raden Santri di anak Mbah Makhdum, rabi di anak Mbah Tafsir Anom, rabi di anak Mbah Maklum, rabi di anak Mbah Qolyubi, rabi di anak Mbah Ilyas, rabi malih duwe anak Mbah Nafiqah. Wedok galake 50 wong maneh. Dirabi kali Kiai Hasyim As'ari nikah duwe anak Wahid Hasyim nikah kali Nyai Solihah binti Bishri Sansuri, lagi dituruti Allah duwe anak lanang naminipun Abdurrahman Wahid, ulama dadi Umaro, ketua PBNU dadi presiden senajan rong tahun. Niki. Poso. Teng Jogja niku enten wong wedok masakane enak. Jogete apik. Nggih, jogete apik. Masakane enak teng Jogja. Naminipun Nyai Sukira. Kali ngarsa dalem kaping 8 bendina diceluk. Kongkon masak, kongkon joget. Suwe-suwe Nyai Sukira niku kepikiran aku lho. Jadi wong biasa cek rekoso nih, jadi rojo kok enak temen, karek nyelak nyeluk uang wae. Aku pengen di anak jadi rojo. Matur teng setunggaling kiai teng Blangi, dipun kandani kue raisa duwe anak rojo Sukira, wong kue dudu anak rojo, bojomu ya dudu bojo rojo, boten, kula ajeng nyuwun teng Allah pengen di anak jadi rojo. Wong jare nenek nyuwun teng Allah mesti dituruti kok. Nek niatmu ngono tenan sangang wulan pas sesuk kowe hamil, lus-lusen wetengmu nyuwun ning Allah iso mu apa? Kula nameng saged ya Allah. Waconen ya Allah, ya Allah, sak iso mu lah nyuwun muga-muga anakmu dadi raja. Sangang wulan dilakoni kelenya isu kira. Lho ngono kali Gusti Allah turuti metu anak lanang keriting jembluk putih dijenengke Soeharto dadi presiden 32 tahun. Niki lho, poso itu sejarahnya luar biasa. Ojo sembrono sampean. Lho, poso niki eksklusif. Medeni wong poso niki. Sapa sing ngerole dahar anu tiang-tiang rumiyin sing ampah-ampah. Lha niku apa? Poso. Mula poso niku kadang nek mbiyen ki dadi senjatane awak dhewe. Lahir kok dilalah ora patek bagus, ora tek ndek dhuwit. Nyenengi wong wedok paling ayu sak Sida Mulya. Ya mesti ngoco sik Mas. Nek tiyang mbiyen ya poso, cinta ditolak ya poso, ngebleng 7 dina 7 bengi nek wong mbiyen tolak. Nek santri mlebu masjid macane ya Rahman ya. Rahim, nek ora santri ya mlebu golek kuburan apa golek wit gedhe sing diwaca sunama teka jiji ku jaran goyang tak goyang-goyang. Yo I love you padha mawon. Lho poso niki medeni lho nggih. Rahmane Allah, welas asih Allah karena ini kurikulum kuno. Mula digawe perungso niku apa mawon dadi nek poso. Ora meng apik tok lho poso niku. Dukun santet itu nek tirakate kuat, santete yo teksek kok. Mandi. Mula aja gumun wong Madiun nggih, kadang golek nomor on poso. Lha iki poso. Poso iki ora iso dienggo sembrono kok. Poso iki. Ngoten lho. Dadi yang sing jenenge poso niku, ya Allah, Allah niku welas asih tenan. Gaya apik ya mandi, gawe elek ya mandi. Niki poso. Lah mula tiyang rumiyin niku bodho-bodho. Tapi isone yo mek kadang namik iso semelae Rahman. Nah roke ora tek pinter tapi semelae Rahmane roke me wong biyen untu loro idoni cuh ngono. Waras. Nah saiki bismillahirrahmanirrahim cuh basin tok. Biyen apa enten kok bayi operasi sesar ngono. Mboten enten. Wong dukun bayi niku ya kuat-kuat melek senajan ana bayi malang ngono paling nameng semelarok maroki lo kuat to pluri mari ya metu kok bayi iki. Tiyang biyen lho mula. Iki iki basa. Lho mula tiyang rumiyin kan kuat-kuat para warok niku. Warok saking tembung wirai wong sing sangat menahan hawa nafsu warok nih kuat-kuat sampai pengen bojo wedok ora wani mbek nafsune iki kocar kacir akhirnya golek kanca lanang kok mbien. Jadi lho mula sejarah dulu ini orang ini hebat-hebat emang delok lho Mbah Manap Lirboyo niku pengen ngedekno Pondok Lirboyo ngerowot tekan umur 56 tahun ngerawat mangan uwi lho. Uwi ngertes uwi tangke wong mriki mangan uwi. Lha kok suwe-suwe uwine ilang. colong gendruwo. Karo Mbah Manap diganti gadung asire. Bareng diganti gadung colong gendruwo jam 12 bengi Pondok Lirboyo ambruk. Gara-gara gendruwo ini mendem. Terus diombeni lengo jarak. Ini diombeni lengo jarak. Akhirnya waras terus gendruwo ini nyantri teng Mbah Manap tugasnya nyenggot. Nyenggot nih lho, nimbo sing pringet dawa nih nyenggot. Dan ini ku nah, saat ini pun istirahat gendruwo ini wis mboten nyenggot wong Pondok Lirboyo wis duwe sanyo prei. Mbah Hasyim As'ari pendiri pondok pesantren Tebuireng sak derenge ngetekno pondok niku kosong 3 tahun saking hulu tekan hilir Sungai Brantas ngatamno surat Kahfi nek bengi mentas salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Pantes Lirboyo dadi sakmono gedene wong tirakate kaya ngono. Lah awak dhewe turu ngorak-ngorok gawe kandang pitik ora dadi-dadi. Niki critane Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan niku enten wong obesitas klemon nggih. Dipeto teng Mbah Khalil sak wong tuane ngene. Mbah Khalil, apa? Mbok anak kula niki disuwuk kersane mboten mangan gula. Saking senenge gula nganti awak kula, anak kula niki awake sak kebo ngoten niku lho. Jare Mbah Khalil, ya wis ora usah tak suwuk saiki, sesuk 3 dina engkas mrene ya. Begitu 3 dina malih mriku. Mbah, anak kula niki anu disuwuk nggih. Ora usah tak tuturane wae le, aja mangan gula ya. Nggih, Mbah, nggih. Wong tuane protes, Mbah. Aja dituturi niki nek meng nuturi ngoten niku wis penggawean kula, gak tau dirungokno kali bocah niki. Karep kula niku disuwuk lambene cek gak mangan gula kok malah dituturi. Lah iya mula kon tak kongkon mrene 3 dina iku. Kowe tak kongkon mrene selama 3 dina. Iku aku poso ora mangan gula. Lah wong kowe mongan mangan gula padha anakmu nuturi anakmu ora mandi. Lah niku. Sing rada medeni niki critane engko aja guyu ya tak critane. Wong niki mesti biasane anggere wong tak critane niki niku guyu. Mbah Khalil niku ditantang kali Bupati Bangkalan. Mbah Khalil ndengak panjenengan kan kondang dadi wali. Dang aku iki pengen mantu wulan Januari. Aku njaluk 7 dina iki ra udan, Mbah. 7 dina ora 21 dina. Mboten 7 dina mawon. Ya wis, enteni sesuk 7 dina engkas mrene. Nah, begitu 7 dina bupati niku dugi teng ngene Mbah Khalil. Lah, kali Mbah Khalil terus ya wis iki ditulisno napa ngoten niku teng kertas dilipet-lipet, aja mbok buka engko langsung paku ning dhuwur lawang. Akhirnya kertas niku dipaku teng dhuwur lawang. Lho ngoten niku 7 dina nggih mboten udan blas. Tletik siji mawon mboten tuku padal kanan kiri niku banjir-banjir. Akhirnya bupati niku pengin ngerti iki tulisan apa. Cek kuwate wong ditulis dipaku ae kok ora udan. Akhirnya dibuka, bupati ini ngamuk. Sebab ternyata tulisane niku lho. Bupati manuke gedhe. Lho kandhane aja guyu kok. Nek basa medurane Bupati Palak Naraje. Nggih. Bupati manuke gedhe lho. Bahkan sing ditulis ngoten niku mawon niku mandi. Nek dibarengi kali tirakat. Lah mula tiyang rumiyin niku kuat-kuat, kuat-kuat sanget nggih. Mopo dadi singa, petuk singa menungso singone mlayu. Ki Ageng Sela Cakatula ulone mati. Ki Ageng Pringgabaya dilek boyo-boyone mati. Lha wong sak niki. Karo lamuk wedi. Karena wong sak niki wis wedi nek karo pasane wis tak wis ra ono sing tirakat. Mula kekuatane wong sak iki tambah elek. Tambah kok telek. Lembian menungso niku apa-apa wedi karo menungso. Lah sakniki niku menungso wedi karo apa? Apa? Oh, tuwi mlinjo wedi kok wong saiki kok. Enggak Mas mlinjo nggih. Samurat jenenge wae. Tuwi sate ora doyan. Darah tinggi. Tuwi bayem ora mah ndak linu. Ini menandakan bahwa kualitas menungso ini saya turun. Mula ilmu kedokteran modern juga akhirnya menggunakan puasa. Dokter ora wani ngoperasi wong nek ora apa. Puasa lho dile. Iki wong anyar iki modern iki. Dokter ngoperasi penyakit mboten wanten nek mboten apa. Puasa. Dadi lemilo pitik mawon nggih ngerti nek pengen netes kendoke poso selikur di dina. Uler niku ngerti nek pengen mabur ngentung. Lah wong sakniki krungu poso ngono, alah poso maneh. Lenggene mulo sakniki produkso penyakit yo tambah akeh. Ngapalno jeneng penyakit e ra apal de. Biyen paling loro mencret karo ndas ngelu. Saiki ana jeneng iki lho iki. Nah, niki bon. Nek usia-usia sepuh tesih ndelok betapa dulu orang-orang sing kuat poso begitu kuat dan begitu hebat. Nah, sakniki jenengan tak jak bahas napa poso kok iso digawe apik ya iso digawe elek. Napa poso niku digawe apik kok ya mandi, gawe elek kok ya mandi. Niki terkait karo menungso. Sejatosipun menungso niku mboten menungso niki. Menungso niku asline kuwate mboten umum karena menungso niku koncone iblis. Menungso niku sejatine koncone setan, koncone iblis. Nah niki mboten menungso niki. Niki lak nameng bungkuse tok mawon niki. Sing tengah jengkulo niki lak buntele menung niki gawean mriki niki produk lokal nek niki karoseri carane niki nek menungso sing asli teng langit mriko produksine langsung digawe Gusti Allah. Nah bungkuse niku gawean Sido Mulyo, gawean Mediun. Wong tuwane mongan mangan plang plung plang plung plang plung nggih. Mangke teng peteng diproses ruku ngoten niku. Mangke do golek dhewe nek balung goleki kalsium, nek mata goleki vitamin A. Bar digoleki kabeh ampase ngiso. Mula ampas ana sing metu kelek jenenge ringet. Ana sing metu silit jenenge taek. Ana sing metu ngarep jenenge uyuh. Ana sing metu irung jenenge umbel. Niku ampas sedaya niku. Nah, saripati panganane menungso digeleh teng mriki. Namine nutfah utawa mani. Dadi geleh mriki. Lah mangke bahan dasar nutfah niki nek wis siap digawe-gawe, bapake goleki ibuke, ibuke goleki bapake. Terus nutfah niku dicampur. Carane nyampur sampean wis ngerti. Dicampur terus mangke nek bar dicampur titipke teng rahime ibu. Telung sasi dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Kepel ngeten niki. Nah, daging niki mboten urip niki. Wong niki daging gawenane wong donya ora urip. Saged urip nek diparingi nyawa. Lah nyawa niku keng akhirat kene kok diceluk, Dul. Nggih ya Allah. Omahmu ki wis dadi mudun ya. Nggih ya Allah. Lah kowe tak takoni, alastu bi rabbikum? Kowe lali ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku nek jawab ya penak. Qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Dadi nyawa niku wis kenal Gusti Allah, mula dingendikake kullu mauludin yuladu alal fitrah, kabeh bayi lahir gawa fitrah. Akhire nyawa sebulke ning jero daging niki. Klek ngoten niku urip. Tek niku nek diparingi nyawa. Nek mboten diparingi nyawa nggih mboten urip nggih logrok mah. Ngale tadai suftek niko warnane abang ngambune ora enak niko nang kula hafal Bu. Nek bojo kula niku ya wedok. Dikira kula LGBT napa mboten? Lah nek diparingi nyawa terus urip. Begitu urip supaya dadi urip tenanan dimplek-mplek daging, cencang otot, degno ngangge balung, bungkus kulit tuku liram rambut. Sangang wulan proses itu selesai, pembuatan karoseri dan ngisi nyawa sangang wulan medal. Nah begitu medal ya tergantung sing damel bungkuse. Wong isine wis neng jero, bungkuse ketinggal. Nah ketinggalnya bungkus tergantung sing damel. Nek sing damel pesek ya metune pesek. Nek sing damel bangir nggih metune bangir. Nek sing damel ireng metune ireng. Nah kok sing damel niku wayu karo ganteng ngoten. Nah metune ya jenise kaya kula ngeten iki. Apa kok ora ngandel to. Nah pun. Metu niku. Nah, begitu metu bungkus niki kan donya asale nggih. Dia asale king donya mulu dicawisi barang donya nggo gedheke bungkuse. Nah, napa nyawa niki king akhirat mulu disangoni agama supaya sesuk nek balik ora pangling karo kampung asale sebab nyawa niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah bungkuse wong produk mriki ya gletakke mriki maneh. Lah mula aja kupon nggih, menungso niku ana isine, ana bungkus. Bungkuse niki king donya. Senengane ya senengan to. Donya, tangane wong wedok niku wong niki donya. Nek digelangi tambah apik. Senengane ya senengan donya, nek ora wong bagus ya pengin jiwit mawon wong tangan niki donya. Tangane wong lanang ya padha ben weruh bokong mindul ngene ya pengin demok mawon. Lah niki donya kok. Bahan dunia dia suka dengan dunia. Lho tangane wong lanang napa nggih napa mboten? Lho nggih kabeh padha anggere weruh bokong kok katok ngapret ngono pengin ik ngono mawon. Sami. Lho aja meneh kok tangane sampean. Tangane ya iku mari ya kok. Nggih wong tek kula barang niku ya nggih kok ora piye kok. Sami mawon nek donya niku mboten enten bedane sedaya sami. Niku mripat. Ya seneng donya nek ana wong numpak motor tek-tek-tek ana wong adus ning kali iki toleh sapa ya. Nek sing adus kok simbah-simbah bablas. Lha sing ngadus kok nomor bali meneh kok bali. Sikil pengin ganti sendal medun-medun biasa wong niki donya kok. Sing bedake lak nameng rime tok. Para kiai niku insyaallah rime cakram. ABS malih. Dadi nek aja langkah ngene iki langsung dirim ngarep buri set ngoten niku cakrame langsung ngarep buri man. Mandek, nah rem si domulia ini kan rem tromol karo campur sandal ini kok ada sing duwe rem ning ra dinggo ya eneng diblong ini ke menungsa ini memang pinter yang namanya ngerime dok gitu. Lah mula aja kumur, ini dunia ini senengan ini dunia mula ini kerungwatan ini ya Allahu Akbar, Allahu Akbar ini ku matak, ini pengen so sholat mesti pengen wah nek mau atek kan. Tapi bokong ning ante lo. Ya sik sinetron sik. Tekan masjid Allahu Akbar. Sing akhirat ya pengen ngadep Gusti Allah muni ini wajah tu wajh. Iya, tapi meripat wong donya begitu melek ini Bu. Rukoe bolong. Be sarunge anyar iki. Kuping ya ting bakso lima krotok kabaku kudanan ya iku mari bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada suwe krungu ina to ina cepet lho iku dunya. Mula menungso aja gumun nek donya niki senengane to. Donya lah nyawa niki sesuk wangsul dateng Gusti Allah. Mula menungso kalau gedang niku ora padha ta. Menungso kali pari niku padha. Pari niku tugase namanya ngetelke beras. Nek beras itu wa parine damene iku kuning, gedang ya padha namanya ngetelke nyawa. Nek pun nyawane itu wa deboke ba kosok menungso nggih padha nek nyawane tuwa untune pro ronal dengkule linu mripate lah lah mri padha mawon lemu lah mbah-mbah dhewe mbiyen niku sing donya niki karo sing jero

Mula kiai karo dukun sing ra tau adus, nek tirakate kuat niku po padha kiai yo ampuh, dukun sing ra tau adus yo ampuh padha padange, padha hebate. Mula wong sida mulya milih kiai milih dukun padha padha hebate, padha padange. Terserah, golek pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun sing ra tau adus yo ketemu sami mawon. Padha padange ming padange siji. Sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ning ngono to. Golek pitik ilang nganggo lampu, pitike ketemu, lampune utuh, sentala peu utuh, nganggo blarak digendhel diobong, pitike ketemu, ning blarake entek kobong. Monggo milih endi sampeyan terserah. Dengerten lah. Mula tembang kehidupan niki cek wong Jawa ngerti nek sesuk mule. Mula sampeyan aja gumun nek poso niku kiri kanan oh. Oke, kok karek lakoni mawon. Lah niku lho, kula ana bocah daftar tentara kok ora ketrima. Tak kon poso, telung dina ngebleng. Ya ketrima kok. Dina pertama setelung kepel telung teguan. Hari kedua rong kepel rong teguan, hari ketiga sak kepel sak teguan. Ngono iki diukur ya. Maune kurang 5 cm, turah 5 cm. Akhire tasyakuran. Terus waktu niku dongane meng takon maca wadawa wadawa wadawa. Turah 5 cm waktu diukur sakniki dadi salah satu komandan marinir teng Surabaya. Pas tasyakuran tak ukur maneh, ternyata ya kurang 5 cm. Senti lah waktu niku sing keliru niku sing ngukur napa meterane sing mengkeret niki mboten aku lho rahasiane Gusti Allah Pak. Dadi mula kita sedaya diulangi tembang kehidupan ingkang kawitan dikenal kanthi jeneng tembang Mas Kumam, Mas Kumambang. Napa tembang Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun ning alam lho. Donya sambut ngapati, sambut mitoni, jalukno donga kiai, jalukno donga ulama, wacakno Quran, wacakno selawat. Sebab Mas Kumambang niki medune nyawa manggon jero raga, sangang wulan menungso ngalami tembang mijil, bakal mijil lanang mijil we. Wedok nek mijil lanang aki koe wedhus loro, nek mijil wedok aki koe wedhus siji. Lah nek wis bar micil dadi bocah, tembange kinanti. Lah cilik-cilik niki kinanti kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak, pasrahne kali kiai kemari diseni agama, diseni akhlak, ra gelem ngaji saduk. Wayahe ngaji kok layangan, gua layangane. Wayahe ngaji kok ora gelem mlebu cekel dase uncalno ning nggon pengajian anak kinanti kok. Kula mbiyen ngoten niku, bapak kula nek ngulang kula kejeme mboten umum. Anake wong liya layangan, kula ngaji kaplok. Ngaji. Liyane layangan, lambe kula ni jongor dikepleki wong tuwa kula. Kuping kula ni kok produksi Cina, copot pisan. Sampai kuping ini dijiwir mboten krasa ganti wulu teng kriki kene wong kula. Saking kerase rotan niku teng bokong kula niku masyaallah. Sakmene niki sampai kula niku mikir ya Allah aku iki salah kok milih wong tuwa iki. Nggih saking kejeme wong tuwa kula. Pas pendidikan padahal kula niku nek hitungan pinter kula niku termasuk bocah pinter zaman semana. Lha wong kula sesamane umur 7 taun pun katam. Lha kula ngapal alfiyah niku 41 dina katam kula. Kan bocah pinter. Napa meneh anake sampean sing diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas ngono yo kudu rada keras malahan. Harus keras karena anak segini gitu lho. Kula bapak kula niku ra ngimami nek kula dereng dugi pengimaman kok. Disegoleki. Lah begitu kula wis gedhe kan rada pinter. Wong nek sujud kan ra entuk obah. Begitu bapak kula sujud kula mlayu. Niku rampung niku dipadosi dijambak bun-bunan kula ngene diuncalno ning peceren kok piye. Ra ono sing oleh nulungi kula megap-megap ning peceren, ngombe banyu peceren. Tapi kan pecerene wong wudu dadi dadine ya rada. Lha niku lho

bakal dicopot rogo sak sukmane. Terakhir tembangi pucung, anak menungso meng dipocong seluku-seluku bak batok dilebok ke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge Buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Lho, niki sing damel Sunan Ngampel niki aja sembrono sampean. Lah nek wis mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar, nakir takoni maneng marabuka. Marabuka. Allahu rabbih, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Malaikat mungkar akhirnya jieng kira, ya muni Allah kok ora iso angkat linggi saut ndasi sampean. Begitu arep diwuk ngono jare malaikat Raqib, aja Mas, sing sabar. Lho kok sing sabar iki muni Allah ora iso. Jarene tresno kok kenal jenenge wae kliru nyebut. Nyebuti Allah kamu ini Allah, iki Allah, iki Allah. Iya, aku ya krungu, tapi iku lak ilat caruban. Orang duwe aliba, tak duwe ne hono coro. Ko diulang alhamdu metune alkamdu, ya hayu ya koyu metune yokayuku yoka. Yumu robil alamin metune robil ngalamin, wong duwe ne monggo poto ngo. Ora duwe huruf dot mulo Ramadan dadi romelan. Ya wis, nah wis gelem belajar. Wis iki lho catetanku ana ngaji melu neng ngene Yai Komari ngaji ya teko. Oh wis gelem belajar. Ya wis, nek wis gelem belajar, matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulo kiai-kiai kadang kemlinting. Ya kaya ngaji-ngaji cek mlebu swarga. Estu mboten krana saking luluse ning krana wis kecatet dadi wong sing gelem belajar marebuka Allah. Oh ya pantes wong lagi telung wulan ning ngaji. Le melu tariko ya lagi ya wis pantes. Ya wis nek ngono mati wong belajar mati di ngapura Gusti. Tapi catetane kok pas belajar kok turu. Ora apa-apa, turu iki oleh sementing ora mlayu. Lah nek sing ora sinau marebuka marebuka langsung saut gotok linggis kek ning gulune dicanggah langsung wedi sampean delok akhirat dadi wareng pitik wedinan mulo jenenge pitik wareng cemplungne neraka diudhek kalih malaikat begitu arep mati diangkat gantung kaya siwur setengah sadar tele-tele ngene begitu wis sadar tutuki modal madil kota Tarangan bo bodol digecek malaikat ajur mumur kaya gedebok bo bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah Buyut canggah wareng teku dek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok terus ngene iki mbok unekno piwulang Hindu mrene tapuk lambemu niki piwulange para wali lang Jawa niki. Mula Joko terus itu Jawa iki piwulange medeni wong. Islam begitu mlebu mriki dadi kok. Nah, begitu nyanyi niki wis dadi kali Sunan Bonang gaweke gamel gamelan. Sing munine maune cekek-cekek tangan-tangan digaweke rumus gamelan slendro pe pelok sing akhire dadi nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung. Urip iki nang ning nang nong ya nang kene ya nong kono ya ning kene ngaji ya nong kono nyolong pitik wong urip kok ya kadang ning kene ngaji kadang ning kono maling urip niku ngoten niku ya kadang ning kene kadang nong kono nang ning nang nong tapi nek urip kok nang ning nang nong terus padha karo wong joget nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong ya ayan nemian. Mula tutupane dangdang dangdang gung ayo dangdang balik nang sang yang ageng fafiru ilallah gek dang balik nang Gusti Allah. Lho kali Sunan Kalijaga bar ngono dilumpuk kei madang cempret kabeh tumpengan wis akhire napa tangane cimpret kabeh wijiane tiga wijian siji kembang mawar wijian loro kembang kenongo wijian telu kembang kan kantil uripmu ki mawarna-warna le kena ngono kena ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Ya ta. Lah iki lah. Niki niki piwulang luar biasa sing sak donya ora ana niki. Kula presentasi bagaimana orang bisa mengajarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tafsir terbaiknya ada di Indonesia, terutama tafsir Jawa. Sebab wong Jawa niki bangsa tua. Kita ini termasuk bangsa yang tua. Dan meneng-meneng awak dhewe kadang ra krasa. Kita itu nek cara bentuk pancen karo Gusti Allah digawe elek eh. Elek ya pesek-pesek ya rembes rem. Rembes. Awak dhewe iki paling elek dhewe to. Nek sing teng Arab apik-apik mbangir-mbangir putih-putih gagah-gagah. Nek sing dipanggonke teng Eropa dhuwur-dhuwur rambute ya. Abang. Sing dipanggokke teng Cina tembem-tembem sipiji. Sipit sing dipanggokke teng Jepang kuru-kuru dawa-dawa lincip-lincip sing digawe ning Afrika nah niku kopi gosong. Nah sing digawe teng mriki elek-elek cili-cili. Mula kadang wong kene niku protes pengen kaya wong Londo. Rambut ireng diabang-abang. Akhirnya LKMD Londo kok mengdase. Padahal secara tidak sadar kita itu masya Allah betapa dicintai karo Gusti Allah. Buktine nopo? Kita ditempatkan di tempat terbaik di dunia jenenge Pulau Jawa iki panggonan paling apik sak donya. Jenengan rung tau keliling donya. Kula wis hafal pojoke donya teng pundi mawon. Wong kula niku tau ngurusi presiden. Panjenengan ra krasa nek niki panggonan paling apik. Wong sak donya niku pengin manggon teng mriki. Bahkan ini adalah pulau impian. Tahun 300 sederenge Masehi ana bangsa sing paling apik teng donya namine Yunani, teng griko. Filosofnya hebat-hebat ana Socrates, ana Plato. Tapi dia merasa Yunani bukan tempat terbaik dunia. Padahal dhewe wis di Gusti Allah jenengane Zeus, Zeus duwe bojo jenenge Hera, Hera kalau Zeus manak Hercules. Tapi mereka menganggap ini bukan terbaik. Akhirnya pengembara Ptolemeus, pengembara Yunani mencari surga di muka bumi. Akhirnya petuk kawasan yang disebut Argir atau Jabadiu. Nah Argir atau Jabadiu ini akhirnya menjadi cerita dunia, hot news, berita paling terkenal di situ. Tapi Yunani gagal memindahkan penduduknya ke Jabadiu utawa Jawadipa karena terjadi konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya sing sanggup boyong penduduk pertama karena cerita itu tiang India, sebuah bangsa yang dikenal kalian jeneng bangsa Weda boyong king India transit teng pulau namine Pulau Maladewa pimpinane jenengane Kudunga ngetekno kraton jenengane Salangkanaya. Anak raja Salangkanaya namine Mula Warman ora cocok iki durung suwarga geser masuk kemana? Ke ujung timur Kalimantan damel kraton Kutai Kartanegara. Anak Mula Warman urung cocok melaku malih ke ujung kulon Jawa Barat damel kraton Salukanegara rajane Dewa Warman. Anak Dewa Warman masuk ke pedalaman Jawa Barat damel kraton Tarumanegara jenengane Purna Warman. Anak Purna Warman pecah loro sing ngalor naminipun Sima ngedekno Kalingga. Sing mlayu ngidul naminipun Sinasanaha ngetekno Galuh teng Ciamis. Anak Sinasanaha masuk ke pedalaman Jawa Tengah ngetekno kerajaan jenengane Mataram jenengin rajane Sanjaya manggen teng daerah Dieng Wonosobo mriku. Duwe anak naminipun Rakai Garung, di adik Rakai Watu Humalang, di anak Kayu Giang, di anak Kali Hyang, di anak Warak, di anak Wawa, di anak Balitung pindah Temanggung bangun Boro Budur. Sewunem Borobudur kebledosan Merapi anake bubar. Sebagian Melayu teng Palembang dipimpin Balaputra Dewa ngetekno malih Sriwijaya. Sebagian Melayu Ngetan dipimpin Sindok ngetekno Tumapel teng Malang. Akhirnya digenti Tunggul Ametung dipecah kali Kediri, Kediri dipecah kali Doho zaman Empu Barada. Akhirnya Kadiri duwe raja sing kondang naminipun Kertajaya, termasuk Jayabaya duwe anak Prabu Angling Darmo. 1222 raja tumapel sing anyar naminipun Kenarok di bojo ayu ngroyok gone Tunggu Lametung jenenge Ken Dedes. Tamur kali raja Kediri naminipun Kertajaya. Kertajaya kalah Singosari ditekno kali Kenarok, ganti Anusapati, ganti Tohjaya, ganti Ronggowuni, ganti Kertanegara. Kertanegara nguasai 2/3 dunia aja sembrono. Bahkan Mongolia kalah. Kita ini bukan bangsa kecil, kita ini bangsa besar. Kertanegara itu menaklukkan 2/3 dunia kok. Tapi Kertanegara dibales pati kalian Jaya Katuang pateni Wijaya ngedekno Mojopahit menguasai 2/3 dunia. Dan kita menjadi bangsa yang paling terkenal di muka bumi. Kenapa? Universitas terbesar di dunia wonten teng Indonesia naminipun Nalanda. Pelajaran terbesarnya adalah pelajaran politik Kitabe Negara Kertagama, pelajaran sosial Kitabe namine Suta Soma. Loh. Kita bukan bangsa kecil. Mongolia niku lho ngenaklukkan semua negara. Kapal induk ini sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 kuda. Kertanegara niku kapal induk sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jaran. Bayangaken gedene kaya napa. Mula wong sak donya sakniki niku mulai bingung delok Indonesia. Kok iso wong Jawa niki mbiyen kok iso mangan gadung niku. Termasuk kuliner yang luar biasa. Bahkan wong donya sakniki dibikin bingung karo Indonesia. Karena ning Indonesia ada sebuah nuklir aktif manggen ning pucuk tombak tanpa reaktor. Wong Eropa nek gawe ngaktifke nuklir gedhok lemah sak mono jerone. Kita cuma menaruh nuklir di ujung tombak jenengane tombak baru klinting. Lho iki lho. Apa ya ora medeni wong? Lho iki tanah kita ini tanah terbaik dunia mulo. Aja was sampean. Roh Gusti Allah kita ditaruh di tanah terbaik. Wong sak donya niku ngipi masuk Indonesia. Londo pirang tahun gagal. Kenapa? Karena seluruh dunia merasa bahwa hanya Indonesia lah kalau orang mau hidup benar-benar hidup, dan itu hanya ada di tanah Jawa. Kenapa? Wong sak niki mbok donya dikuasai kali sinten mawon, mimpinya tetap mimpi pulau Jawa. Kenapa? Karena Indonesia punya satu yang enggak bisa dimiliki oleh dunia. Anten. Niku Yahudi nggih pesawat. Tekan domwe digawe Cina. Tapi ada satu yang tidak bisa dimiliki, enggak bisa diambil dan enggak bisa dicuri. Nopo? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Esok tukul sore seluruh ini yang punya hanya Indonesia. Karena sing duwe hanya kita yang punya. Dengan adanya matahari yang terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, menyebabkan bangsa ini tidak pernah kekurangan protein sepanjang tahun. Eropa 15 dalam 1 tahun 6 bulan kehilangan serngenge. Pengen mangan iwak ra ono, wong iwake wong kaline dadi es. Maka ketika musim panas tiang Eropa nglumpukno iwak digawe sarden. Begitu musim dingin sarden dipangan, itu sampah iwak. Nah wong kene angger nyerok kali entuk iwak kadang campur kodok barang. Wong Eropa nek musim dingin tidak pernah mendapatkan daun. Bayem rontok, ora iso mangan protein nabati karena seluruh daun rontok di musim gugur. Satu-satunya yang tidak rontok hanyalah cemara. Mek cemara tok sing mboten rontok. Nggih, mosok mangan cemara, nggih mosok mangan cemara. Lho mula kanca-kanca Nasrani nek dinten Paskah apa dinten Natal ngangge godhong cemara. Hanya itu yang tidak rontok. Coba kok Natal iku asli Indonesia. Iso godhong pelem barang iku. Lho nek ngeten iki. Begitu dia kehilangan matahari selama 6 bulan, wong wedoke dadi elek-elek kaya tekek kehilangan pigmen, maka di musim dingin orang Eropa melayu ke Indonesia. Dede. Kenapa orang Eropa perang royoan minyak? Itu untuk persiapan menghidupkan generator listriknya kalau terjadi musim dingin, sebab musim dingin butuh listrik yang sangat besar untuk memanaskan apapun. Bahkan kirik we butuh pemanas. Coba kirik nek teng ngriki, 7 tahun keluyuran ora mati anggur ora kecekel bakul kirik mawon. Ini maka kita ini punya tradisi tersendiri. Ini bangsa terbesar. Mula Tel Aviv saat ini Israel disebut Jaffa Tel Aviv. Jalan terbaik di Amsterdam disebut Jalan Jaffa. Mriki ngapa kok saat ini? Dan nek wis mlebu Jawa niku napa-napa niku lho kok dadi Hindu teng India ra iso gawe langgar gedene sak Borobudur mlebet mriki saged damel. Alengka Astina niku negeri dongeng. Tekan mriki wujud nyata ana Singosari, ana Majapahit, enten Sriwi. Sriwijaya, lumula. Mula begitu Islam dugi ngriki, ojo sembrono sampean. Perjuangan paling berat membawa Islam itu ke tanah Jawa. Mangkane nek sampean pengin belajar Islam, belajar rene. Karena sistem negosiasi Islam karo budaya yang sangat tinggi menghasilkan Islam Indonesia. Nek Islam lebu Afrika, bodoh gampang. Islam mlebu Cina, apa mlebu Arab, mlebu Eropa gampang, mlebu mriki. Apa sing dijelaskan di sini? Ilmu ana, apa-apa ana. Apa kiai waktu niku yo arep cerita swarga, ora gelem. Swarga niku napa banyune milih lah teng Madiun kaline kathah punan. Pasti bukan itu yang diceritakan para ulama. Di surga buahe apik-apik, mesti ora bakal diceritake. Niku wong mriki ciplukan mawon ka. Kata pasti bukan niku. Jadi ini tanah terbaik. Makanya ono cerita Islam disebarkan sama saudagar, kula mboten terima. Indonesia yang namanya saudagar disebut kasta sudra karena isih ngurusi donya. Sing iso ngomong agama niku brahmana, wong sing wis ra ngurusi donya. Nek isih ngurusi donya ngisore brahmana namine kesatria. Di bawah kesatria pegawai negeri enten wesya, di bawah wesya enten wong sing ngurusi donya jenenge sudra. Pedagang bakul iku sudra, ngisore sudra enten paria, wong golek rezeki kanthi njaluk. Di ngisore niku enten kuca niki golek rezeki jenenge nyopet. Ngisore kuca enten mleka niku maling nek konangan mlayu. Tak ngisore niku enten candala, nyek nyolong konangan wani. Ta bangsa. Mula ra iso Islam sebarke sedagar. Adikku nek tak jelasno iki iso 5 jamku. Sampe sesuk meneh kapan-kapan. Pokoke ini sistem niku. Critane pangeran wis ana, Allah wis duwe pangeran. Critane orang harus belajar kene wis duwe sastri utawa santri. Mula dipakai semua. Basa Jawa juga lengkap. Islam gawa arus, mriki karek milih. Arus utawa beras nek urung dibuka jenenge gabah. Nek dibuka cuwil-cuwil jenenge menir. Niku nggih. Nggih mboten? Menir nek dibuntel godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Jemek kabeh digaringno jenenge karak. Niku basa Jawa. Wong Arab gawa naum. Mriki karek milih, naum niku sare. Mriki karek milih sapa sik sing sare. Nek wong alim nindra, tilem, sare. Nek wong kekasih kita bubuk, nek wong biasa turu, nek maling micek, nduwe kabeh. Ini bangsa sakata tiba. Mriki karek milih tibane piye? Nek ngene jungkel, nek ngene ngeblak, nek ngene gelimpang, nek ngene deprok. Bahasanya lengkap. Mula begitu asyhadu alla ilaha illallah, begitu basa Jawa sing nerjemah rampung. Nek bahasa Indonesia mboten saged. Bahasa Indonesia kalah kali basa Jawa. Wong bahasa Indonesia nerjemah kunduran trek ora iso. Makdes. Kunduran trek ora saged. Jadi gila, mila kaya syahadat niku saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah niku mboten apik. Karena niku padha kali saya bersaksi bahwa yang nyuri ayam sidul. Napa sampean kok dadi saksi? Ya kula weruh sidul nyolong, tenan weruh. Nggih kula menyaksikan. Lah mula terus dadekke saksi. Nek sampean bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa sampean tahu weruh Gusti? Allah ra iso. Tapi nek basa Jawa beres asyhadu nakseni sapa ingsun Allah ilaha ingin tau rano pengiran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah beres ah. Hei gila ya langsung koyok-koyok ngeten iki mulo ten iki tuku subuh dan kita hari ini menikmati Islam, menikmati tanah terbaik Islam terbaik di dunia. Mulai aja kumun saat ini wong haji paling akeh ya ke Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh kok Indonesia. Ning niku nek tak jelasno ki dawa banget iso. Saiki sik bab poso mawon niku rung katam kula jelaske poso. Ngaji tafsir sak ayat iki rung rampung. Lagi kamaku tiba ala ladzina min qablikum dereng la alakum tatakun won. Lah niku wong ngaji sak ayat wis suwe kok. Wong ngaji karo kiai lah ngoten niku suwe. Mula kadang wong sak niki praktis ngaji karo radio. Ini karo kaset. Nah, napa nek poso kok saged la'allakum tatakun. Dadi wong takwa, takwa niku napa? Khaufa wa raja'a. Wedi karo penuh pengharap, pengharapan. Napa sampean kok wedi karo bojone? Njaluk gelang dikeki, njaluk duit dikeki. Kenapa kok ono njaluk mesti dikeki? Diomeng kok meneng. Soale sampean wedi nek bojone mengkurep. Ada yang diharapkan lah nek melumah ya monggo terus no nek mengkurep wing angel kabeh ora klem katok copot repot. Jadi itu contoh niku kenapa kita takut sama Allah, arep-arep ridho suwargane Gusti Allah. Nah wong nggih niki Gusti Allah ini kan ra kita. Apa yang dilakukan oleh manusia wong ora kita agar duwe perasaan takut dan diawasi sama Allah. Napa menungso kok iso ra wedi Gusti Allah? Sebabe nameng setunggal. Menungso niku nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu niku manggone teng awak niku wau. Mula wong niku nek nafsune dhuwur ora weruh Gusti Allah. Contoh nggih menungso niki lak kan bali. Nek gedang niku mangke dilebokke laboratorium perpisangan niku mungkin ketok oyote nyedot apa kan ketok. Pari dilebokke laboratorium kok ketok oyote nyedot apa. Nek ding sidot niku organik disebut padi organik. Lah menungso niku sesuk mlebu laboratorium Gusti Allah misqala dzarratin khairu yara misqala dzarratin syarroi yara elek apike titi akehe konangan karo Gusti Allah. Lah sing dilaborate napa nyawa. Niku lah nyawa niki manggon jero rogo bagian goleke sangune nyawa apa sing didemok tangan dadi terekam dalam nyawa, apa sing didelok mata terekam nyawa. Lah mula wong nek nafsune gedhe ati-ati awake ra weruh Gusti Allah. Contoh paling gampang medun masjid sendali ilang. Uang nek nafsu nek gede begitu delok sendale ilang. Duh, enti sendalku. Wedo sih mesti ngoten niku. Nggih mboten? Begitu sampean muni wedhus, sing ketok wae. Wedhus sampean ra iso mlebu swarga, soale sesuk diprotes kalau wedhus ya Allah aja dilebokno swarga. Niku tau mitnah kula jarine nyolong sendal. Batal sak umur-umur durung tau ana critane wedhus kok nyolong sendal. Tapi wong nek wis nafsune kendho begitu medhun masjid sendale ilang sing disebut lambe napa subhanallah masya Allah akhire sing mlebu nyawa Allah sing terekam di sini adalah Allah. Lho sendal ilang utawa duwe bojo ngorok wong nek nafsune dhuwur sing metu krungu bojo ngorok radio be bejat ala radio bejat udah ala graji mesin akhirnya sing terekam nengke nih graji mesin tapi nih uang nafsu nih kendo Delok Gusti Allah bojo ngorok, alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun bojoku sik ngorok, tanpa tak tiliki aku sik ngerti nek dhek sik urip. Lha wong niku nek nafsune kendho niku kepenak kok. Napa-napa Allah delok bledek dor, masya Allah, bahkan delok pitik munggah masjid nek wong nafsune kendho saged delok jamalullah, keindahane Gusti Allah. Nek wong nafsune dhuwur delok pitikmu gak mejen ayam goreng niku. Tapi wong nek nafsune kendho delok pitikmu gak mejet, alhamdulillah ya Allah matur nuwun, kapan ya lingsing. Begitu ngising jerot, alhamdulillah jare Yai Komari. Tenan to santri. Santriku iso praktek thaharah. Ngresiki telek kon dhuwur, Mas. Masjid ilmu toharoh ngresiki telek kon dhuwur masjid ora iso dipraktekno nek neng dhuwur masjid ora ana telek. Apa njuk meng kertas iki dianggap telek, ora iso. Fekih niku kudu nyoto. Istinjak ya silite dibuka diputer. Nggih. Delok getihet ya didelok ngene niku. Nah, ngresiki telek kon dhuwur masjid ora iso dipraktekno ngangge kertas. Launuhu ra ana, rikhuhu ra ana, pokmuhune ora ana. Ono tapi ini ono telek eh ono launuhuri kuhu tok muhu iso diambus oh telek itu oh warnane ijo ijo oh telek rasane oh telek tidak akhirnya ilmu sing sakmono angele gara-gara ono pitik munggah masjid iso praktek ngresiki telek kondur mas masjid. Akhire ilmune kanggo. Lah nek ra ana telek munggah masjid sing arep dipraktekno apa? Wong kiai nggawa telek munggah masjid ya dosa lho. Lah niku wong nek nafsune kendho niku enak. Lho wong sak niki nafsune nak dhuwur-dhuwur. Nafsune niki lho. Lah nafsune aja meneh kok nang apik. Nang elek. Nafsu nang apik niku nek ora dikontrol niku ya medeni wong. Kulo yo ngerti karepe Amrozi niku apik. Pengen syariat Islam dienggo menungso, tapi begitu nafsune ora direm, ngebom wong. Padahal al-qatil wal maqtul finnar. Pak Ba'asyir niku karepe yo apik memberlakukan syariat Islam. Tapi yo ngono terus ana murid-murid dadi teroris. Lho niku ora apik. Lha mulo sakniki kadang, mulo kadang wong nek nafsune durung ora dipikir belas. Kaya wong kok wani ngaramno rokok niku lak wong nekat to niku. Lha iki wong ora mikir niku wong ngaramno rokok niku. Rokok haram karena muni penyakit ngene. Lho aja. Rokok iku ora ana hukume. Aja digawe hukum karena begitu rokok diharamno. Hati-hati niki, 57 triliun masuk APBN. Artinya 57 triliun duit haram mlebu nang APBN, APBN-e sa haram. Begitu digawe bangun dalan-dalan ini dalan ka haram. Wong sing yakin ngaram no rokok dosa lewat dalan mriku. Dan ini fikih kok aja sembrono. Iki fikih. Mula melu wong kiai enak. Sampeyan ngopo kok orang ngerokok, Mas? Lah kula nek ngerokok malah mumet. Oh ya wis mekro. Nah sampeyan kok ngerokok ngopo? Aku kula nek mboten ngerokok malah mumet, wajib. Tidak kena hukum syar'i lanjutannya. Hizbut Tahrir ngalam ngaramno Pancasila. Ketoke yo apik wong pengin syariat Islam berlaku di Indonesia, tapi begitu di Indonesia kok ngaramno Pancasila, dosane rantek-entek karena saben tuku nganggo dhuwit sing ana setempele Pancasila. Ora iso. Mbah Hasyim As'ari tau ngendikake mantasabah bi qaumin fa wa minhum. Sopo sing madani londo padha karele londo. Mula Mbah Hasyim kon bayar pajak ngangge dhuwit golden boten purun. Wong niku duwike londo. Nek nganggo beras oke. Okay. Nek nganggo sapi kula gelem, tapi nek nganggo dhuwit moh aku. Sebab iku berarti aku ngakoni londo. Lho kaya ngeten iki. Niki ulama niku aja sembrono nafsune aja dhuwur-dhuwur. Saiki saking kepengene apik, alkohol haram semua. Habiskan alkohol, buang semua, hancurkan. Allahu Akbar. Lho aja sembrono sampean. Senajan alkohol itu bener-bener haram, jangan dihilangkan semua. karena ibu-ibu sing operasi sesar butuh bius untuk disuntik. Kabeh wong poso kabeh, aja ngasi ora poso. Ribut sampean nek wong sak Indonesia poso, sing nyupir uyah teko Pati sapa sampean. Begitu maghrib lae gebres kabeh. Lho kok ngene iki, wong sakniki iki wong nafsune dhuwur ora kenal Gusti Allah. Gunung bledos wae dipisuhi kok. Gunung Kelut meletus, ini bencana di mana-mana, Allah murka. Gundulmu. Lho ya jenenge gunung bledos iku jeneng tugase gunung niku bledos kok. Kenapa? Karena manusia makan tumbuh-tumbuhan, unsur hara dan unsur humus tidak akan pernah bersatu kalau tidak dibantu sama abu vulkanik. Maka Allah memupuk dunia yang di situ ada tumbuhan dengan abu vulkanik. Nek ora abu vulkanik sampean gelem, bendino nguyuh diecer-ecer ning sawah-sawah ngono, nah ya malah lucu to. Dhe kok ya ngene, Gusti Allah dipisui. Bahkan Allah ini diturunkan derajatnya. Muni Allahu Akbar tapi ngepruki warung. Lho nek muni Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kudune duwe keyakinan Allah tidak pernah terhalang oleh apapun. Menara Masjid Jami niku paling gede sak Madiun. Mula Masjid Jami ora kalingan apa? Apa? Nek Allah Maha Besar berarti Allah ora kalingan apa? Apa? Berarti Allah ora bakal kalingan karo wong main, ora bakal kalingan karo wong mabuk. Mula nek ana wong main wong mabuk parani kaplok nek wani aja nganggo Allahu Akbar kegeden. Dhewe iki sederhana kok. Ini padha karo ana laler ning bathuk kudune dikebyok ngene kuwi ilang tapi ben ketok gagah nganggo sinsu. Lha iki to sakniki nafsune wong kudu nggo napik niku dhuwur-dhuwur. Ana wong masjid apa ana poso tarweh 8 karo tarweh 20 lok-lokan. Sing bener 8, sing bener 20. Nek kula wis ora perurus arep 8 arep 20 karepmu pokok tarweh. Nek kula dhewe moh tarweh 8, kula tarweh 20. Wong ora ngerti kok sesuk iki sing bener 8 apa 20. Nek wong sing bener 20, sing bener 8, aku sing diturahan 12. Ane sesuk sing bener 20 sing kurang 12 ning golek ning endi? No. Ojo ribut-ribut. Tumpeng ingkong mumpung isih eneng pasar pitik. Nek sik kok salah ya ora kanggo dene nek sesuk bener sampean golek pasar pitik ning endi? Duni lho wong nafsune dudu. Yahudi hancurkan. Enake lemu Yahudi hancurkan. Nek Yahudi dihancurkan sampean rekoso sebab sampean lunga haji numpak pesawat sing iso nggih pesawat wong Yahudi. Pak Habibie kon nggih pesawat mboten dadi wong dijenengi tetuko sing teko ra tuku-tuku sing tuku ra teko. Teko. Aja cemplut. Hati-hati nafsu iki. Limpet ki apik ngono lho. Dadi ketoke bukaane apik buntute do. Dosa piye hati lo contoh ya nafsu niku nek elek wae gampang nafsu apik tak kei contoh panjenengan iki niki nek ra ditata wong pengin ayam goreng ibaratnya pengin ayam goreng selama setahun kepengin mangan ayam goreng dolan ning ndi golek ayam goreng mboten nenten. Lah kok begitu riyoyo setahun kepengin ayam goreng sowan teng ngene Yai Komari ana ayam goreng, hati-hati aja dipangan niku ayam goreng haram. Halal kanggo jasmani, haram kanggo ruhani. Sebab ayam itu pasti ketumpangan nafsu setahun pengin ayam goreng. Nikmate mesti ora umum. Begitu sampean pangan ayam niku, nyes niku enake ra umum. Sesuk dolan tengen kula tak suguh ayam goreng padha kali ngene Yai Komari. Wong wis ra kepengin tak suguh begitu dipangan cewel ngoten niku enak wingi. Begitu sampean muni enak wingi sampean riba karo Gusti Allah, wong dina iki didumi sing iki kok ora trimo isih mbayangno sing wingi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nafsu niku nek nyelempit niku. Saiki wong iki tak delok kok nafsune cek dhuure. Ana wong nganggo tongkat Jumatan ora oleh jare bid'ah. Mbambai dhewe mbiyen ya Allah. Sunan Kudus niku lho. Adzan Allahu Akbar ning menara. Niku jenengane sariden niku teng wit klapa niku saingan. Lawa bubar ngoten niki coba. Nek wong saiki apa wite nok wite klopo ora disenso niku. Tapi Sunan Kudus sabar karo didongakno akhire mudun dadi santri pindah teng Pati dikenal kanthi jeneng Syekh Jangkung. Niku asline Saridin. Niki sing ngeten niku. Coba. Lho wong saiki biyen bapake dhewe nggih ibu-ibu ben iso maca Quran diparingi ayat nun. Ngoten niku mengen tok. Akhire anggere ibu-ibu diceluk, "Pak, Bu, nun ndresak ayat." Lemien ulama mbien. Sebab dijamin kare Gusti Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'afidun." Aku sing ngedhunke Quran, aku sing jaga. Mula sapa sing kepengin dijaga Allah dikeki Quran. Maling kei ben ra cekel polisi, "Wa ja'alna min baini aydim sadda wa min khalfim saddan." Lemien tukang kepruk dikeki idabatostum jabarin. Niku wong bojone cerewet dikeki sumum bukmun umyum fahum la. Makle kabeh wong Indonesia duwe Quran senajan saayat. Sembayang ya ora kesusu kaya wong saiki. Biyen nek sembayang zuhur ngenteni makmume tekan setengah lo loro. Saiki karepe sembayang setengah rolas langsung adzan langsung komat. Akhire makmume sing ning sawah kari. Biyen setengah loro dinteni. Allahu Akbar Allahu Akbar. Urung teko-teko Rabbana Rabbana. Urung teko-teko tombo ati iku lima wong pegel ya nambani atine dhewe. Nek wis ra teko-teko baru kiai rada galak. Diurugi anjang-anjang dilur pinggir-pinggir nek njerantal teko. Islam ini Indonesia. Nafsu dile. Lah mula wong nek nafsune dhuwur aja arep-arep kesebut Gusti Allah. Mula wong nek wis nafsune kendho teng pundi-pundi Allah. Jare Syekh Abdul Qadir nek weruh bocah cilik, delok niki cah cilik mesti dosane rung akeh. Delok wong tua iki wong tua mesti ganjarane luwe akeh, wong uripe luwe dhisik. Delok wong dablek, deloken iki wong dablek pikiran jangan-jangan wong dablek iki sesuk dadi apik. Awak dhewe sing saiki rumangsa apik malah dadi dablek. Delok wong kafir iki wong kafir jangan-jangan sesuk dadi mukmin. Lah awak dhewe sing mukmin malah jangan-jangan dadi kafir. Ayo sandarkan diri kita kembali kepada Allah. Lha niku lho mula poso niku dados lantaran la'an lakum tatakun amma ba'du. Lho kek mukadimah. Dari iki durung mulai ngaji. Niki iki amma ba'du lho kek mulai. Ya kiai ngaji kan mesti ono amma ba'du lah niki lah kek amma ba'du. Wah isek loro iki lah kek. Halal. Ambut menyambut RI. Waduh lah ya jam pinten iki. Setengah. Rejo kok yo sing penting wis tekan halal bihalal tekan amma ba'du paling mboten panjenengan pun kula keki pengertian tentang Indo. Nek sak terusane sesuk meneng tak terusane sampean kapok ya wis. Nek ora kapok sesuk meneng tak jelas lho iki. Lho nggih. Wong lu butuh ngaji agar iki ne yo ono isine. Iki alon-alon iki pokoke niki mukadimah sik mawon terusane sesuk tak keki. Karena Islam di Indonesia ini benar-benar Islam yang luar biasa. Niku hukum-hukum di Indonesia hukum-hukum yang luar biasa. Sampai iso mbayangno lho wong sak donya. Endi ana sing iso nganggo dawuhe Rasulullah, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Ra ono sing iso kecuali wong Indonesia, ra'iyah dijikuk menggantikan bahasa kawula utawa hamba dadi rakyat. Dadi sapa masih wong kafir nek teng Indonesia tahu disebut dadi umate Kanjeng tapi wong tahu dijenengke ra'iyah. Sapa waon sing tahu manggon ning Indonesia mesti tahu dadi santrine para wali sebab manggon teng wilayah. Sapa mawon sing tahu lungguh teng ngriku mesti ngrasakno ayate Gusti Allah sebab niku disebut kursi. Apa ana ndonya kaya nek Mula wis ta tenang mawon. Pada suatu saat kita akan buktikan pada dunia bahwa Islam sing dibid'ah-bid'ahno nang Indonesia hari ini menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan Islam di Indonesia dan dunia. Ora kemlinti kok Islame kiai ini, Islame santri ini. Wong namek melok kiai kok, namek melok ulama. Nah ulama niku ya namek melu ulama. Ora langsung melu langsung, ya kan enten langsung melu hadis, melu Quran kan ono anyar model ngoten niku. Mari kita ikut Rasulullah, Quran dan sunnahnya apa? Lho sik-sik Mas. Sing melu Rasulullah niku jenenge sahabat. Sing melu sahabat niku jenenge tabi, tabiin pengikut. Sing melu tabiin jenenge tabi'it tabiin. Nah sing jenenge tabi'it tabiin niku nameng melu tabi'it tabi'it tabiin. Lah Pak Dewi terus melu yai kok mari jenenge apa? Tabi'it dawane kaya ora umum. Lah wong yai kok mari niku ya nameng derek yai Hanan lagi ya. Yai Hanan derek yai Zam. Yai Zam derek yai Hasyim. Yai Hasyim derek yai Asy'ari. Kiai Asy'ari niku murid Kiai Khairan. Kiai Khairan murid Kiai Utsman, murid Kiai Abdul Halim, murid Kiai Abdul Wahid. Murid Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid niku murid Kiai Sufyan. Kiai Sufyan murid Kiai Jabbar, Kiai Jabbar murid Kiai Abdul Rahman, murid Pangeran Sambo, murid Mbah Benowo, murid Mbah Cokrojoyo, murid Mbah Joko Tingkir, murid Sunan Kali Joko, muridipun Sunan Bonang, muridipun Sunan Ngampel, muridipun Mbak Ibrahim Asmorokondi, muridipun Syekh Jumadil Kubro, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ahmad, muridipun Syed Abdul Malik, muridipun Syed Alawi Amil Faqih, muridipun Syed Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syed Ali Khalik Qasam, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syed Isa An-Naqib, muridipun Syed Ubaidillah, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ali Uraidi, muridipun Syed Musa Kadim, muridipun Syed Ja'far Sodiq, muridipun Syed Muhammad Bakir, muridipun Syed Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, lan niki sing muridé Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho mulo kuwi awake dhewe ora iso ndhuwur-ndhuwono kok korslet. Sakniki kathah wong zikir melu sahabat meneng ngeten iki tok bar salat. Lah sahabat niku muridé Nabi, zikir meneng atine teng Gusti Allah. Lah wong sida mulya meneng ngene ya turu sampean. Lha mulo nek kiai, Pemajin pangkate iki kok. Sahabat Nabi muni la haula wala quwata illa billah, pedang neng gulu ra krasa. Awak dhewe muni la haula wala quwata illa billah. Ana kresek ngono mencolot. Niki. Mula kudu la ilaha illallah kudu banter supaya sing sepuh-sepuh krungu njuk nira a. Niro akil, anak itu dikira meneng kok sahabat yang tua-tua tekan mati ora iso dikir. Dikenal ke teng Kanjeng Nabi, mboten saged wong ora tau petuk. Mula awak dhewe dikenal ke ngangge carane wong mriki. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina ne Senin 12 Mulud tahun Gajah. Niku ning ngoten niku. Nek sing santri ya cara santri. Wassalamun mustamirun santri nom ini santri tuwek ya halo ya Nabi salam alaika ya Rasul santri tuwa napa sih wis pedot lho niku nek carane Habib Syekh ya niku ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad dalikal fadlu min Allah. Ya nana. Nah santri Medion melu selawatane Habib saya orang ngerti wong orang ngerti bahasa Arab akhirnya teko gowo gendera. Ya nana. Wis ngono mawon. Lah sing rakoman gendera gowo jempol. Ya nana. Eliku lho carane beda-beda. Nah sing ibu-ibu sing senengane dangdut ya diulang cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng niku ta nggih. Lha niku ane senengane India ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya Nah, ini santri tenan. Anfa'at ya jiratal alami awailal ju naknu jiranun bidal arami haramil ikhsani wal hasani tumhi humat ru tumhi hu. Ini India dulu. Nah, sing senengane Jawa ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam salawatullah ayo praune wis nengat. Ini carane ulama. Mula sistem pembelajaran ulama di Indonesia hari ini akan menyebabkan Islam orang mengerti kedudukannya, orang teranyak jaluk kedudukannya sahabat. Jadi kula mula tenang mawon nggih. Wis ngono tok sesuk tak terusno nembu kapan-kapan. Nggih, mugi-mugi kita sedaya asal rida saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya enggak ada anak turun ingkang soleh solihah manfaat pinjang kita sedaya dipun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karimi wa azimi sulthani. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bin qawli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Allahumma akhtim lana bis sa'adah, Allahumma akhtim lana bis nil khatimah, Allahumma nawir qulubana bin nuri dhatika kama taradhu min syamsika abdan abadah, Allahumma ja'alna awladana dhuryatina alim ma'il khair al-ibadah al-Quran wa sunnil qiyamah bin nuril iman li abaina ummahatina li masyayikh masyayikhina wa jiddati wa jiddatina alladhina sabakuna biliman, ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi mafanhum, Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum, Allahumma ja'al qabra mulatan min radil jinan, Allahumma ja'al rahmatan maghfiratan li jami'il qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ja'alna Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. La'alayhim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.